Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama bil huda wa dinil haq rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Fa'addal amanah wa ballaghar risalah wa nasah wa nasahal ummah wa bayyana lin nasi jami'a ma yahtajuna ilaihi fi usuli dinihim wa furu'i. Falam yad'u khairan illa bayyanahu wa hassa alaihi wa lam yatruk sharran illa hadzara al ummata anhu hatta taraka ummatahu ala al muhajjatil bayda laylaha ka nahariha fasara alaiha ashabuhu nayyiratan mudhi'atan wa talaqqaha anhum kadzalikal qurunil mufaddilah qurunul mufaddalah wa talaqqaha anhum kadzalikal qurunul mufaddalah hatta tajahhamal jawu bidhulumatil bid'il mutanawwi'ati bid'ah jama' bid'ah hatta tajahhamal jawu bidhulumatil bid'i al mutanawwi'ati allati kada biha mubtadi'uha al islam wa ahlah wasaraw yatakhabbatuna fiha khabatash ashwa'i wa yabnuna muqtaqidatahum yatakhabbatuna fiha khabata ashwa'a wa yabnuna muqtaqidatahum ala muqtaqadatuhum wa yabnuna muqtaqadatihim ala nasjil ankabut wa yabnuna muqtaqadatihim ala nasjil ankabut wa rabbu ta'ala yahmi dinahu bi awliyaihi alladhina wahabahum minal iman wal ilmi wal hikmati ma bihi yasudduna haula'il a'da wa yuradduna kaidahum fi nuhurihim wa yuradduna kaidahum ada harokat di situ? Wayarudduna kaidahum fi nuhurihim fama qama ahadun bi bid'atin illa qayyadullah qayyadullah fama qama ahadun bi bid'atin illa qayyadallahu walahul hamdu min ahli sunnati man yadhidhu bid'atahu wa yubtilaha bismillahirrahmanirrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Binikmatillahi ta'ala kita memulai kajian baru rutin, sebenarnya kitabnya yang baru, yaitu kitab Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhisi Al-Hamawiyah. Kitab ini karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, dan termasuk kitab yang masih sangat jarang dibahas di negeri kita. Kitab ini sebagaimana namanya, Talkhis Al-Hamawiyah, yaitu simpulan rincian inti dari kitab Al-Fatawa atau Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan beliau susun, yaitu Syekh Muhammad bin Uthaymin, Muhammad bin Salih Al-Uthaymin susun dengan lebih sistematis dan beberapa penambahan sedikit dari beliau rahimahullah, yang memudahkan bagi thullabul ilm mempelajari masalah-masalah berkaitan dengan asma, terutama sifat-sifat Allah, dan firqah-firqah yang menyimpang di bab besar ini. Sebagaimana al-qa'id al-muthla, dengan nikmat dari Allah dan pertolongannya kita telah mengkhatamkannya sekitar 70 sekian sesi alhamdulillah. Kemudian kita melanjutkan ke Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah ini. Kitab-kitab beliau, yaitu Syekh Muhammad Al-Uthaymin rahimahullah, menunjukkan luasnya ilmu beliau dan menunjukkan mahirnya beliau dalam melakukan pendekatan untuk orang-orang yang baru mau mengenal di bab ini. Al-Qa'id Al-Muthla bisa dikatakan kitab terbaik pada bidangnya. Terbaik, termudah, dan walaupun terbaik dan termudah, tetap membutuhkan i'tina dan juhud yang kabir, ya, usaha yang lebih besar lagi untuk memahami bab ini. Setelah kita mengkhatamkannya, kita menuju kitab Talkhis Al-Hamawiyah, yang aslinya ada kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Anda tidak bawa kitabnya karena terlalu besar, karena Anda nanti mau juga kajian ke tempat lain, jadi takut keberatan. Kitabnya lebih tebal daripada ini yang Anda punya, ya. Tapi itu tahqiq yang paling bagus. Kalau nanti kita ternyata sudah bisa mengkhatamkan Al-Hamawiyah atau Talkhis Al-Hamawiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa melanjutkan ke Al-Hamawiyahnya karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan ini termasuk kajian yang levelnya bukan ringan, ya, sehingga memerlukan konsentrasi dan tentu sebelumnya niat yang ikhlas untuk mempelajari ini, bukan niat untuk sekadar membantah-bantahan, tetapi niatan untuk betul-betul mendalami ilmu tentang Rabb kita Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Uthaymin juga punya kitab Taqrib At-Tadmuriyah, yang mana itu juga pendekatan, peringkasan dan penyusunan beliau, ala beliau, tentang kitab Ar-Risalah At-Tadmuriyah, yang merupakan salah satu kitab terberat pada bab ini, yaitu asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ala kulli hal, tentu merupakan suatu keniscayaan ketika dakwah salafiyah berkembang, seharusnya masalah-masalah akidah manhajiyah, terutama berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, semakin ditegakkan dan ilmu ini semakin diruncingkan di kalbu-kalbu ahlu sunnah, agar bisa membentengi diri, agar bisa betul-betul mendasarkan amal ibadahnya di atas uluhiyah yang benar, dan akidahnya di atas tinjauan rububiyah yang sahihah. Kemudian juga bisa membentengi diri dari syubhat demi syubhat yang tidak pernah habisnya sampai hari akhir zaman, sampai hari kiamat. Ketika seseorang tidak mempondasikan dirinya dengan ilmu yang lebih mapan dari sebelumnya, maka bergerak di tempat itu bukanlah sesuatu yang bisa membuat kita sukses di kedepan harinya. Melainkan kita harus betul-betul semakin merebaknya dakwah sunnah, maka harus semakin menggagas kualitas dan keilmuan agar Allah Subhanahu wa taala semakin melihat kita sebagai orang-orang yang betul-betul ingin mencapai manhaj yang benar, ingin mendapatkan hidayah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke muqaddimah langsung. Al-muqaddimah, beliau menyebutkan khutbatul hajah sampai wassalam tasliman kathira, dan ini sesuatu yang sudah berlalu, seringkali berlalu. Kemudian kata beliau, amma ba'd fa inna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW, dan ini ada terjemahan Talkhis Al-Ahmawiyah, pustaka Imam Bonjol yang sebagian dari ikhwan alhamdulillah sudah punya penerjemahnya, Ustaz Zainal Abidin. Dari di sini penerbitnya pustaka Imam Bonjol, ya. Kitab ini walaupun terjemahan tidak direkomendasikan untuk dibaca pemula sendirian, bahkan tidak boleh. Kenapa? Bukan karena kita mendiskreditkan juhud ustaz kita untuk menerjemahkannya, bukan. Tetapi ini kitab, kalau seseorang membaca begitu saja, dia tidak akan bisa mampu. Kalaupun dia merasa mampu, hanya perasaannya saja mampu. Dia belum pernah membaca Al-Qa'id Al-Muthl yang lebih ringan dari ini, tapi kemudian dia berusaha untuk memahami ini. Ya, tidak recommended, bukan karena kita mendiskreditkan ustadz atau kitab ini, bukan, sama sekali tidak, wallahi tidak. Tetapi betapa adanya orang awam atau pemula di manhaj salaf atau di antara ahli sunnah yang belajar akidah tidak dimulai dari bab awal atau dari pintu utamanya. Kemudian misal terjadi perselisihan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah tentang istiwa misalnya. Nah, kemudian di sini nanti dia akan membaca di halaman 56, istiwa tercantum dalam Al-Quran dengan tiga bentuk, mutlak, digandeng ila, digandeng dengan ala. Itu semua itu bahasa seperti ini memerlukan syarah dan penjelasan. Orang yang pemula baru belajar kemudian membaca ini, dia mungkin merasa bisa paham, tetapi enggak, dia enggak bisa paham dengan baik, dan bahkan bisa salah paham, besar kemungkinan salah paham, dan bisa lebih fatal lagi nantinya, lebih fatal. Makanya membaca buku ini perlu bimbingan, baik Indonesia apalagi bahasa Arabnya. Seseorang yang misal sudah khatam Arabik, bahkan sudah hafal Alfiyah, bahkan dia tidak bisa langsung membaca begitu saja kitab seperti ini tanpa bimbingan dari orang yang sudah memahaminya insyaAllah. Begitu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasul dan juga kitab-kitab para ulama tentang ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil haq. Al huda bahasanya petunjuk, din al haq, agama kebenaran. Maka dikatakan sebagai ahli tafsir, al huda yaitu al-ilm an-nafi', dinul haq itu al-amal as-salih. Dini Nabi Muhammad SAW tidak hanya membawa ilmu yang bermanfaat, tetapi juga membawa amal yang saleh. Rahmatan lil alamin, ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian wa qudwatan lil amilin, yaitu sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah, ya. Wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in, dan sebagai penegak hujjah atas para hamba-Nya seluruhnya dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka nanti di hari kiamat tidak beralasan tidak ada rasul yang datang, tidak ada pemberitahuan. Fa addal amanah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah, wa ballagha risalah, dan telah menyampaikan risalah. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin, yaitu menyampaikan ar-risalah, tabligh, Ar-Risalah, yakni kalau Ar-Risalah Al-Hujjah Ar-Risaliyah, yaitu hujjah pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di risalah tersebut dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sampai tuntas dan tidak disembunyikan, kecuali beberapa hal. Misal seperti hadis afala ubasyiru bihin nas, apakah boleh saya memberikan kabar ini kepada orang-orang? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubasyirhum fayattakilu, jangan kamu berikan kabar ini kepada orang-orang, takutnya mereka itu jadi manja. Apa itu? Haqqullahi 'alal ibad dan haqqul ibad 'alallah, hadis tersebut. Dan Rasulullah SAW tidak memaksudkan kitmanul ilm dalam artian enggak boleh ini diketahui sama sekali sama orang, tetapi yang beliau khawatirkan, yang beliau maksudkan adalah kekhawatiran manjanya orang sehingga belum pas hal ini diberitahu kepada kaumun masyarakat, karena beliau mungkin memandang masyarakat belum begitu siap menerima ini sehingga mereka nanti manja jadinya. Jadi ini di sini ada faedah. Sebagian ilmu itu bisa kita sembunyikan tanpa kita beberkan ke pihak tertentu demi mencegah madarat yang lebih besar. Kemudian wa nasahal ummah, yaitu telah memberikan tausiah, nasihat, mau'izah, bayan kepada umatnya. Wa bayyana lin-nasi jami'a ma yahtajuna ilaihi fi usuli dinihim wa furu'ih, dan telah menjelaskan kepada manusia semua apa yang mereka butuhkan dalam hal agama, dalam usul dan juga furu'. Masalah usul dan furu' ini, asal dan fara', aslinya sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, aslinya dikreasikan oleh orang-orang ahlul kalam untuk mengklasifikasikan pemahaman atau rangkaian pemahaman mereka, bahwasanya usul itu mabniun 'alal yaqin dan furu' yajuzu an yubna 'alal dhann. Yang namanya usul harus di atas yakin, ilm maksudnya, ilm. Adapun furu' yumkin an yubna 'alal dhann, bisa jadi dibangun di atas ijtihad atau dhann. Adapun usul tidak boleh. Hal seperti ini, kaidah seperti ini asalnya adalah di antara bentuk talbis Mu'tazilah sebenarnya. Ya, Mu'tazilah menginginkan itu kenapa? Karena kaidah mereka, ikhwan, bahwasanya masalah-masalah usuluddin itu harus dengan ilm, dengan khabar yufidul ilm, yaitu Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Makanya kita dapatkan klaim mereka bahwasanya azab kubur itu tidak ada atau dan seterusnya dari hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir nanti, mizan, sirat, itu kata mereka tidak mutawatir khabarnya sehingga ini yufidul dhan dan tidak bisa masuk ke dalam usuluddin. Akhirnya mereka kemudian mengatakan hal tersebut belum tentu ada, itu hanyalah gambaran. Akidah semacam ini diadopsi kemudian oleh orang-orang liberal. Jadi berangkat dari usul dan furu' juga. Ya. Syekhul Islam rahimahullah dalam banyak kitab beliau menyatakan bahwasanya taksimat seperti usul dan furu' itu la dalila alaih, tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya. Tapi apakah ini taksim yang batil, pembagian yang batil? Yang sahih dan hak adalah pembagian usul dan furu', ini nisbi sifatnya, relatif, tidak dikatakan batil secara zat, tidak dikatakan sahih secara zat, tergantung dari maksudnya apa, tergantung dari maksud dan tujuannya apa. Ya, dan hal tersebut terbukti di sini pun Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam beberapa kitab beliau mengingkari adanya pembagian ini, tapi beliau adalah orang yang mengkonsumsi kalimat atau istilah ini untuk penjelasan beliau terhadap masalah-masalah dalam agama. Akan kita temukan juga itu, masalah usul, masalah ini furu'uddin dan seterusnya, beliau menyebutkan itu sendiri. Jadi satu sisi beliau membantah tentang klasifikasi usul dan furu', sisi lain beliau juga mengadopsi istilah ini dalam kitab-kitab beliau. Maka kita pertimbangkan di sini maksudnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah jika usul dan furu' yang memang asalnya itu adalah talbisnya Jahmiyah, Mu'tazilah dan semisal mereka, ya, maka itu batil. Tapi ketika maksudkan usul dan furu' ini adalah hal-hal yang usul, yaitu hal-hal yang prinsipil dalam agama, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah amaliyat fiqih seperti solat, zakat, itu usul din, maka hal seperti ini tidak batil, tidak masalah. Makanya ikhwan, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri itu memiliki kitab yang sepertinya itu disertasi beliau, kemudian dicetak, ya, masalah, yaitu judulnya Al-Usul Wal-Furu', kemudian panjangnya apa Anda tidak ingat. Kitab tersebut Anda beli di tahun Anda lupa 2012 atau 2013 ketika itu, dan Anda baca bagaimana kalam Ibnu Taimiyah di beberapa halaman itu membahas pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah yang memang dalam kitab beliau banyak menggunakan istilah usul dan furu', sekaligus beliau membantah atau mengingkari istilah usul dan furu'. Ya, usul dan furu' itu sampai satu kitab. Ini lebih tebal dari ini kitabnya. Ini kitab ini Ad-Durrah Al-Utsaimiyah bi Syarhi Fathi Rabbil Bariyah bi Talkhisi Al-Hamawiyah. Ini kitab ini ana punya alhamdulillah. Ana beli tanggal 16 September 2013 waktu itu. Nah, kitab ini syarah dari beliau sendiri, Syekh Utsaimin, ya, terhadap Talkhis Al-Hamawiyah, ya. Dan masalah usul dan furu' ini juga kadang-kadang dipakai, diadopsi oleh orang-orang jahil, juhala, walaupun kelihatannya ulama dari kalangan thullabul ilm, ya, yang mereka ini standar ganda dalam masalah pengingkaran terhadap kebid'ahan. Ketika misal kita misal membid'ahkan kunut subuh, misal saja, kemudian mereka akan beralasan ini masalah furu', antum jangan, pengingkaran terhadap masalah furu' itu enggak usah, nyantai aja lah gitulah, ya, karena ini masalah furu', gitu, seolah-olah meremehkan, ya, masalah furu', gitu. Ya. Kemudian ketika kita memberikan ini kan masalah furu' dalam artian fikih gitu, ya, bagi mereka, ketika kita mengingkari masalah, misal masalah tawassul dengan mayit, ya, tawassul dengan mayit atau minta kepada mayit untuk minta kepada Allah gitu, kemudian mereka akan berkata, udahlah, ini masalah khilafiyah. Atau kita bilang mereka, ini masalah usul, bukan? Nah, gitu kan? Usul dalam arti yang mereka fahami, yaitu akidah, kan? Ini akidah, bukan? Akidah. Tapi mereka enggak menyentuh di pernyataan bahwa ini masalah usul. Artinya apa? Semua khilafiyah itu mu'tabar, yang penting kita itu damai ajalah, gitu. Bagaimana kita mau damai kalau damai dalam kesesatan, gitu? Betapa banyaknya musisi mereka damai. Betapa banyaknya orang yang sedang konser, mereka damai di dunia. Di akhirat mereka saling mencaci satu sama lain. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat patung-patung yang disembah, ya, ta'buduna min dunillahi authana, sini kalian wahai kaumku, ya, qala ya qaum innama ta'buduna min dunillahi authana mawaddata bainikum fil hayati dunya. Kalian ini menyembah berhala-berhala ini, mawaddata bainikum, hanya sebagai apa? Yaitu saling senang satu sama lain, karena orang tuh suka dengan kemajmuan gitu loh, rame-rame gitu loh, nyembah berhala. Sebagaimana orang rame-rame bawa nasi tumpeng dan semisalnya, itu orang senang. Mereka akan merasakan ada mawaddah antar mereka gitu loh, ada keterikatan, ada kesamaan, common sense antar mereka. Itu seperti itu, ahlul bid'ah juga seperti itu, hizbiyah juga seperti itu. Ada keserupaan. Semua demonstran pun seperti itu. Iya. Ataupun misalnya ada orang yang dalam tubuh salafiyin sendiri berkubu-kubu pun seperti itu. Ana sama Ustaz Fulan, ana antum sama Ustaz Fulan. Ada mawaddah di sini. Mawaddah yang merupakan talbis dari syaitan. Yang mereka anggap kalau kita walaupun beda, tapi kita dekat dalam artian, udahlah. Batil, biarkan batil, yang penting kita enggak berantem gitu. Nah, ini dari syaitan ini sebenarnya. mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Kemudian di hari kiamat nanti semua ahlul batil, terutama orang-orang kafir, akan saling mengkafirkan satu sama lain, kufur terhadap satu sama lain. Iblis pun kufur terhadap apa yang dia ajarkan kepada pengikutnya. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan saling melaknat satu sama lain. Begitulah memang orang-orang ketika orang-orang ahlul batil di akhirat nanti. Walaupun di dunia ada mawaddah antar mereka, tapi mawaddah yaitu rasa sayang yang merupakan hembusan dari syaitan. Ya. Ini masalah usul dan furu' ini memang menjadi andalan bagi sebagian ahlul bid'ah, ahlul hizib. Teman-teman turut, ya termasuk teman-teman dari kalangan harakah juga, untuk melegalisir persatuan versi mereka. Ya, begitu. Sehingga udahlah, kita enggak usah ngomongin kekurangan dari firqah lain. Gitu ya. Terus buat apa adanya di Rasatul Firq? Buat apa kemudian Imam Ahmad sampai di penjara? Syekhul Islam sendiri wafat di penjara gara-gara apa? Masalah usul atau furu'? Gara-gara masalah khilafiyah? Masalah khilafiyah. Tapi khilafiyah dalam apa? Usul. Dan tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala khilafiyahnya. Adakah yang lebih buruk, khilafiyah yang lebih buruk daripada khilafiyah tentang Rabb kita Azza wa Jalla? Ada enggak yang lebih buruk daripada itu? Seburuk-buruknya khilafiyah ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tentang Al-Qur'an, kemudian tentang hari kiamat dan seterusnya. Ya, taib. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau rahimahullah, "Falam yada' khairan illa bayyanahu wa hatha 'alaihi wa lam yatruk syarran" illa hadzara al-ummata anhu. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kebaikan illa bayyanahu wa hatha alaihi, melainkan pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan menganjurkan kepadanya. Wa lam yatruk syarran illa hadzara al-ummata anhu. Tidaklah beliau meninggalkan keburukan melainkan umat telah diperingatkan oleh beliau. Lihat di sini bahasanya, ikhwan. Untuk khair ada bayan dan al-hath. Untuk syar ada tahdzir. Bayan ini menunjukkan adanya penjelasan. Sesuatu yang disebut khair, kebaikan, itu membutuhkan penjelasan dibandingkan hal yang global. Makanya dibahasakan dengan al-bayan. Kata Syekh Utsaimin dalam syarahnya, al-farqu baina asyarr wa bainal khair, bedanya antara keburukan dan kebaikan. Kata beliau, di sini annal khaira matlubun fi'luhu fayahtaju ila bayanihi bi'ainihi. Kebaikan itu matlubun fi'luhu, diminta untuk dilakukan kan, tapi kan orang ketika diperintahkan untuk melakukan perlu penjelasan apa yang harus dilakukan, maka perlu bayan aini al-fi'l, yaitu menjelaskan tepatnya perbuatan apa, perbuatan kebaikan itu. Misalnya bilang, ya ikhwan, berbuatlah kebaikan. Antum memerlukan apa sekarang? Rincian, penjelasan kebaikan apa yang dimaksud. Misalnya bilang, tasaddaqu, sedekahlah kalian. Nah, alhamdulillah. Ya. Tapi kata beliau kemudian, bikhilaf syar, tidak sebanding dengan keburukan. Asyar, fa inna syarra min babit turuki wa min babit takhalli. Keburukan itu masuk ke dalam bab turuk, yaitu meninggalkan sesuatu, lepas diri dari sesuatu. Maka kalau untuk keburukan, fayudhkaru ahyanan mufassala wa ahyanan mujmala. Ya, kadang-kadang untuk keburukan disebutkan secara rinci atau secara global. Itu keburukan. Adapun kebaikan itu hendaknya secara rinci. Makanya ikhwan, masalah bid'ah, Rasulullah SAW lihat hadis-hadisnya, tidak menghukumi hadza bid'ah, hadza ini bid'ah, itu bid'ah, ya. Enggak mungkin. Tapi apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hadis-hadis berkaitan dengan bid'ah rata-rata hadis global. Ya, hadis yang global. Tapi untuk hal-hal yang misalnya khair, itu Rasulullah merinci. Karena sesuatu yang khair ini lebih selektif dan lebih ketat lagi, ikhwan, dibandingkan kesesatan. Untuk menyesatkan umat mudah, tapi untuk membimbing betul-betul ke kebenaran itu perlu seleksi dan syarat-syarat. Sampai di setiap amalan ada syarat ibadah, itu harus ikhlas dan ittiba. Nah, taib, ikhlas ini sudah taib. Ikhlasnya sudah tahu. Ya, ikhlas memurnikan kepada Allah, taib. Terus kemudian ittiba-nya ini yang kan perlu ta'yin al-amal dan kaifiyah. Amalnya apa? Tata caranya bagaimana? Sedangkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Salat ada enggak tata cara? Ada tata caranya. Perlu penjelasan, harus dibayankan, ya kan? Kalau misalnya enggak dibayankan, seseorang akan salat semaunya dia. Kemudian wa atuz zakah. Zakah, miqdar zakahnya apa? Syarat sahnya zakat apa? Syarat wujubnya apa? Nisab atau gimana dan seterusnya. Semua itu dengan bayan. Ya. Memang betul kesesatan kadang-kadang perlu dijelaskan, tapi kita lihat sini, adapun kesesatan kata Syekh Utsaimin itu bisa atau syar keburukan kadang-kadang disebut secara rinci, kadang-kadang disebut global. Tapi dalam bab tahdzir global cukup. Kayak misalnya anda dalam bab tahdzir ya, kan anda bilang, ya akhi, jauhilah kesesatan. Maka ini lebih membuat orang terjaga dibandingkan anda rinci satu-satu kesesatannya apa, ya enggak? Ya akhi, jauhlah kesesatan. Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Murji'atul Fuqaha, Murji'ah Mutawassithah, Murji'ah Jahmiyah dan seterusnya. Semua yang kesesatan jauhi itu semua. Ini dalam bab tahdzir itu bisa membuat orang itu lebih terjaga. Tapi kalau dalam bab khair itu lebih afdol adalah membayankan khairat tersebut. Ya akhi, antum belajar ikhwan, antum belajar tata cara gini-gini. Itu lebih membuat hati itu terdekatkan dengan penjelasan, ya. Tapi makanya di sini katakan, falam yada khairan illa bayyanahu wa hatta alaih, walam yatruk syarran illa hadzarul ummata anhu, hatta taraka ummatahu alal mahajjatil bayda. Sampai kemudian beliau meninggalkan umatnya ala al mahajjah. Al mahajjah al di sini al mahajjah maknanya dari kata hajj, dan hajj itu maknanya al-qasd, al-qasd, tujuan. Meninggalkan umat di atas tujuan yang murni, putih, suci, bersih. Ya, al-mahajjah di sini al-qasd atau al-tariq, jalan. Tujuan tempuhan yang suci, yang putih, al-bayda. Al-bayda disebut bayda di sini bukan abyad. Ya, karena dia muannath, sifat untuk al-mahajjah. Dan di sini al-mahajjah al-baydha lailuha kanahariha, itu dari hadis Nabi SAW. Malamnya seperti siangnya. Fasara alaihi alaiha ashabuhu nayyiratan mudhi'ah. Para sahabat berjalan. Di sini seolah-olah di sini fasaru alaiha ashabuhu, ya, ashabu sara yasiru sirah, ya, seolah-olah ada isyarat berjalannya itu seolah-olah di kegelapan malam gitu, seolah-olah, ya, seolah-olah, ya, sebenarnya enggak juga, ya, karena sara itu enggak mesti malam hari, tetapi kalau sara yasri itu malam baru. Tapi di sini umum, tapi seolah-olah belajarnya di malam hari dengan adanya nayyiratan mudhi'ah. Dengan adanya apa? Penerangan yang mudhi'ah. Memberikan daw, yaitu sinar. Wa talaqqaha anhum kadzalika al-qurunul mufaddalah. Dan kemudian jalan ini diwarisi oleh generasi yang menerima keutamaan. Atau yang dianggap utama. Karena Rasulullah SAW menyebutkan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum hatta tajahamal jau, sampai ketika udara mulai tercemar bidhulumatil bida'il mutanawwi'ah allati kada biha mubtadi'uha al-islam wa ahlah, yang mana digunakan oleh para ahlul bid'ah, di sini terjemahan arsiteknya, untuk memperdaya Islam dan umat Islam. Jadi penyebab kotornya tubuh kaum muslimin atau masyarakat muslimin itu bid'ah. Ya. Gitu. Jadi orang-orang muslim ini banyak yang tidak merasakan fadilah Islam karena sudah tercampur dengan bid'ah, bahkan terhijabkan dari sunnah karena sudah terbiasa dengan bid'ah. Wasaru yatakhabbatuna fiha khabta ashwa'a, khabta ashwa'a, dan kemudian mereka bertindak serampangan layaknya babi hutan. Di sini terjemahannya begitu. Takhabbut memang betul, takhabbut bisa bermakna reckless, keserupan, iya, serampangan benar. Tapi kalau diterjemahkan keserupan tidak cocok untuk bahasa kita. Kemudian akhirnya mereka keserupan. Nah, orang kan mikirnya kemasukan setan. Ya, mungkin di sini dengan bijaknya Ustaz Zainal menerjemahkan bertindak serampangan. Kalau mereka bertindak keserupan, nanti yang baca ketawa gitu, karena enggak ngerti. Khabta aswa, layaknya babi hutan. Kenapa beliau terjemahkan di sini aswa, babi hutan? Aswa, kalau kata Syekh Utsaimin, allati la tubsir, yang tidak bisa melihat. Ya, itu aswa. Itu orang ini reckless, bertindak karuan gitu loh, enggak mikir, enggak ngelihat. Karena apa, ikhwan? Karena bid'ah. Ya, enggak mikir orang sedekah bumi, sedekah laut dan seterusnya. Enggak mikir itu orang itu kalau di sekitar itu, desa itu banyak fakir miskin, dibuang ke laut. Ya. Di kajian kemarin, ana di kajian, maksudnya di kajian lain, ana bawakan juga fatwa dari NU online tentang masalah sedekah bumi atau sedekah laut. Sejak tahun 1930 hasil muktamar NU itu sudah diharamkan hal seperti ini, sedekah laut. Sejak 1930 itu masih awal-awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Ya. Begitu. Dan memang di situs tersebut alhamdulillah disebutkan hal tersebut. Cuma kemudian terjadi apa? Seperti biasanya. Terjadi seperti ada pendekatan yang membuat orang tuh free. Antum silahkan. Ya gitu loh. Ya intinya kita tidak bisa langsung menghukumi kejadian di lapangan katanya. Karena ada indikasi apakah niatnya taqarrub ilallah atau niatnya ke jin dan seterusnya. Kalau dibeginikan terus umat, yaitu ketika umat butuh fatwa yang mengharamkan, kemudian dibilang udah antum, kita masing-masing, kita lihat niat masing-masing aja, intinya begitu. Itu kira-kira orang bakal apa, orang awam? Oh, kembali ke niat masing-masing ya. Oh, tohib, ambil baiknya, buang buruknya, selesai kan. Akhirnya semua fatwa, fatwa pengharaman itu gak ada intinya. Ya. Nah begitu. Kemudian wayabnuna mu'taqadatihim ala nasjil ankabuti. Nah di situ ala nasjil ankabuti ada tambahan wa auha enggak? Mana? Ada enggak nasjil ankabuti? Tidak ada tulisan wa auha kan? Aslinya Syekh Utsaimin itu dalam cetakan awal-awal beliau menyebutkan ala nasjil ankabuti wa auha. Mereka membangun akidah mereka di atas sulaman laba-laba. Apa? Di atas apa sih? Sarang gitu ya. Benang sarang laba-laba. Wa auha. Dan betapa lemahnya auha. wa auha. Auha ini ya seperti seperti surat Al-Haqqah. Langit itu ketika di hari kiamat nanti wahiyah. Wahiyah itu apa? Lemah. Nah, kenapa beliau menghapus lafal auha di cetakan berikutnya? Dan beliau menjelaskan ketika menjelaskan kitab ini, beliau menjelaskan fal afdal hadzfuha, yang lebih afdal ini menghapus lafal auha ini. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ankabut, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Auhan bukan auha, pakai nun. Auhan ini adalah selemah-lemah rumah adalah rumah ankabut. Ya. Walaupun sains mengatakan rumah laba-laba kalau dikumpulkan itu lebih keras dari besi dan seterusnya dah. Ya, tapi kita enggak perlu melakukan riset dikumpulin sampai segini dulu sarang laba-laba untuk membuktikan itu enggak. Kita giniin aja kan udah ketahuan lemah. Kenapa dibilang selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba? Tapi kita maksud laba-laba di sini laba-laba pohon ya. Kalau laba-laba tanah itu biasanya di lubang. Ya kan? Jadi ini ala sabil taglib aja. Yaitu umumnya laba-laba pakai ankabut web. Web. Jaring-jaring gitu kan. Jaring-jaring seperti ini hanyalah bisa menggait binatang-binatang kecil. Ya enggak? Binatang-binatang kecil hanya kena gitu. Iya. Binatang-binatang besar kira-kira ada enggak kira-kira singa terjebak sarang laba-laba? Enggak ada, ya Gus Miftah ya. Enggak ada. Singa, orang kejebak laba-laba. Laba-laba kecil, sarangnya kecil, tangannya kemudian kejebak enggak bisa. Auhan. Ya, dari segi zatnya itu wah. Kemudian dari segi laba-labanya juga lemah. Antum bisa menemukan di sini lemahnya di mana, ikhwan? Dari sikap dan deg-degannya laba-laba, ya. Antum tiup aja itu laba-laba. Dia langsung panik. Dan Allah Subhanahu wa taala misalkan mereka ini orang-orang kafir dan ahli dunia dengan laba-laba dan rumahnya itu, karena orang-orang kafir itu cepat panik kalau dunianya itu digoncang. Panik duluan. Makanya ada istilah kalang kabut. Dari kal'an kabut. Dari bahasa Arab. Ya kan panik kan? Kalang kabut. Itu. Ya panik. Coba aja laba-laba kita gini dikit aja rumahnya. Kak panik dia, bingung dia. Padahal dia gak tahu apa yang terjadi. Dia cuma bingung aja kalau hartanya itu. Ya ada yang goncangin. Maka di sini kenapa ahlul bid'ah membangun mu'taqadat mereka dari ini? Ahlul bid'ah dan pengikutnya itu memang karakternya seperti ini. Orang-orang yang membangun akidahnya di atas kelemahan akan melakukan tindakan-tindakan preventif bagaimana supaya memelihara akidah yang lemah ini. Karena mereka itu merasa juga lemah dalilnya. Akhirnya mereka menjulurkan hal-hal yang sebenarnya itu merupakan terjemahan kepanikan kalbu mereka. Di antaranya label Wahabi, jangan merasa paling benar. Itu sebenarnya terjemahan kepanikan kalbu mereka, panik kalbu mereka itu. Tapi dengan kalimat yang attacking gitu, ofensif, nyerang kalimatnya. Iya, kalimatnya nyerang, bukan kalimat membentengi, bukan, kalimatnya nyerang. Sebagaimana kalau kita ada pemain sepak bola ya. Ada beberapa filosofi klub sepak bola itu attacking is the best defensive, is the best defense. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Itu menunjukkan bahwa saya pertahanan dia itu lemah. Makanya dia harus menyerang supaya apa? Supaya enggak ketahuan kalau pertahanannya lemah. Makanya tim yang punya filosofi attacking is the best defense adalah tim yang paling kebingungan ketika ada counter attack. Iya kan? Bingung kalau counter attack bingung karena langsung menuju ke back. Nah, itu cepat jebolnya itu. Begitu. Ya, tapi kita enggak ngomongin bola. Tapi begitu memang. Kita lihat ahlul bid'ah ketika ada sedikit aja kita menyinggung masalah bid'ah mereka, itu mereka seperti digoncang dunianya. Karena mereka ini memelihara nasjil ankabut, sarang laba-laba yang gampang sekali runtuhnya. Sebenarnya cukup antum singgung aja udah mulai itu keruntuhan tuh. Ya. Begitu. Nah, terus tapi kenapa kok mereka enggak mau ikut padahal zahir sekali kebenaran dan jelas sekali kebatilan mereka? Kenapa begitu? Ya karena memelihara dunia. Ada hal yang mereka cari dari itu. Atau fanatisme atau semisal itu, ya. Ya, kita punya teman-teman yang tidak jauh berbeda seperti ini kelakuannya. Ya mungkin juga di antara kita juga, enggak mesti orang lain. Ala kulli hal, siapa yang membangun mu'taqadatnya di atas kebid'ahan dan kelemahan, maka dia akan mudah tersinggung, ya, mudah tersinggung akan amalan bid'ahnya. Kalau disinggung mudah, dan ini karakter ahl bid'ah jelas sekali. Antum melihat di media sosial banyak sekali, ya, mudah, ya, dalam masalah baik ibadah, bahkan dalam masalah siasah politik sekalipun, ya, mudahnya tersinggung dalam masalah politik, menunjukkan antum ada sesuatu yang antum bangun di atas kelemahan. Dengan mudahnya tersinggung dalam masalah misal politik, bahkan dunia politik. Iya, sekarang orang-orang bangkir ketika mereka masalah riba, tersinggung gak? cepet gak mereka itu kayak tersamber, cepet. Begitulah syaitan ketika nempel di tubuh orang, di kalbu seseorang, disinggung sedikit maksiatnya, kena dia, disitulah kemudian dia langsung, itulah syaitan disitu, ikhwan. Itulah, makanya ketika kita ada sedikit ustaz ngomong hal yang menyinggung kita padahal ustaz enggak bermaksud, itu berarti ada syaitan yang kena itu. Ya. Dan akan berusaha komunikasi syaitan bagaimana caranya supaya ini tetap terpelihara, buat hujah, kalimat ofensif dan seterusnya. Ya seperti itu, ikhwan. Maka hati-hatilah membangun mu'taqadat ala nasjil ankabut, karena itu selemah-lemah mu'taqadat. Dan sesuatu yang lemah itu cara memeliharanya adalah dengan attacking, yaitu dengan menyerang. Warabbu ta'ala, dan Allah subhanahu sama malaikat sekarang, warabbu ta'ala yahmi dinahu bi awliyaihi alladhina wahabahum minal iman wal ilmi wal hikmati ma bihi yasuddun haulail a'da. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama Allah. Jadi agama ini pasti dijaga, dengan atau tanpa kita, pasti dijaga. Bi awliyaihi, dengan para walinya. Yang mana para walinya ini? Wali yang sahih, ya. Alladzina wahabahum minal imani wal ilmi wal hikmah. Dengan iman, ya, harus ada imannya. Wal ilm, dengan ilm, dan hikmah, dengan kebijaksanaan. Iman ini seperti pupuk, ya. Ya, atau iman ini seperti modal, dan kemudian ilm kemudian seperti, ya, ilmu, dan hikmah adalah tata cara kebijaksanaan. Seseorang ketika menjaga agama Allah harus punya tiga ini. Dia harus ada imannya betul-betul, dan dia punya ilmu, dan dia punya kebijaksanaan dalam tata cara menyampaikan. Tiga hal ini, ikhwan. Yang tanpa dengan ini antum enggak bisa membela agama Allah. Orang punya ilmu, dia punya kebijakan, tapi dia enggak punya iman, enggak ikhlas, maka dia sok bijak. Orang punya iman, tapi dia bijak orangnya, masya Allah, tapi nggak punya ilmu, sesat, jadi orang sufi nanti lama-lama. Orang punya iman dan ilmu, tapi nggak bijak, sombong, dan nggak tahu etika bagaimana menyampaikan, begitu. Maka dengan ini mabihi, dengan itu semua yasudduna haula'il a'da, mereka bisa mencegah menghalang-halangi musuh-musuh tersebut. Wa yarudduna kaidahum fi nuhurihim, dan menjejalkan di sini, mengembalikan di sini, yarudduna dibahasakan di terjemahan menjejalkan, sebenarnya radda yaruddu bisa artinya mengembalikan gitu. Mereka menawarkan subhat, kita balikin subhat kepada mereka, ya, untuk membuat mereka, makar mereka itu fi nuhurihim, ke kerongkongan mereka. Jadi mereka menjulurkan subhat, kita bentengi dan kita balikin subhat itu ke leher mereka sampai mereka tersedak dengan subhatnya mereka tersebut. Fama qama ahadun bi bid'atin illa qayyadallahu wa lahul hamdu min ahli sunnati man yudhidu bid'atah wa yubtiluha. Tidak seorang pun yang bangkit membawa sebuah bid'ah kecuali Allah Ta'ala qayyadallahu, ya, bisa juga Allah ikat dari ahli sunnah, Allah bangkitkan dari ahli sunnah, man yudhidu bid'atah, orang yang membantah, membatilkan, membantah bid'ahnya dan membatilkannya. Wa kana fi muqaddimatil qa'imina 'ala haula'i mubtadi'ah syaikhul Islam. Orang yang berdiri di barisan terdepan dari para penentang ahli bid'ah adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, lahir di Harran pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal sanah 661. Ada di situ ikhwan? Hah? Biar ke bawah, ikhwan. Scroll down. Ah, ya. Antum tadi belum baca sampai sini ya? Taib, dan wafat mahbusan zulman fi qal'ati Dimashq. Wafat dalam keadaan terpenjara secara zalim di benteng Damaskus. Zulqa'dah 727 Hijriah rahimahullah. Walahul mu'allafatu al-kathiratu fi bayanis sunnah wa tawtidi arkaniha wa hadmil bid'ah. Beliau memiliki banyak karya tulis yang banyak dalam menjelaskan sunnah, mengokohkan pilar-pilar sunnah dan memberangus bid'ah. Semua kitab beliau tentu bagus, tetapi wallahualam kitab beliau yang kata sebagian guru ana yang paling bagus itu Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah, ya, sekian jilid, beda cetakan, ada yang 4 jilid, ada yang 9 jilid Minhajus Sunnah. Tetapi Minhajus Sunnah merupakan kitab yang berat, ya. Kitab yang berat. Dia membantah Rafidhah, yang juga Rafidhah ini berakidah Qadariyah. Jadi juga di sini Minhajus Sunnah otomatis bisa kita bantah Mu'tazilah dengan kitab ini. Kemudian ada kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naql. Mungkin itu juga bisa disebut kitab terbaik dalam masalah akidah. Tetapi sekali lagi ini kitab yang berat. Bahkan kitab yang kadang disebut Al-Aql wa Naql ini kitab yang, waduh, Masya Allah, berat sekali. Karena kitab ini membantah Asy'ariyah, lebih khususnya membantah Fakhruddin Ar-Razi, yang mempunyai kitab, atau khususnya membantah Fakhruddin Ar-Razi, Al-Amidi dan Al-Armawi di kitab Dar'u Ta'arudin Naql wal Aql, atau kadang disebut Al-Aql wal Naql. Ya, ana alhamdulillah mempunyai kitab ini sejak berapa tahun, tapi jilid satu aja ana baca Masya Allah. Harus membutuhkan kedewasaan dalam masalah-masalah seperti ini. Ya, walaupun diringkas tetap cukup berat. Minhajus Sunnah juga ada ringkasannya. Itu kitab versi beratnya. Adapun kalau antum baca Majmu' Fatawa, tergantung. Majmu' Fatawa kan dari bab manapun itu. Kalau antum baca di masalah tauhid rububiyah dan masalah mantik, itu memang cukup berat, sangat berat bahkan. Tapi kalau bahas masalah fikih, masya Allah, beliau luar biasa dan lebih mudah jauh. Ya, makanya ikhwan, seseorang kalau mau betul-betul menyelami masalah-masalah asma wa sifat lebih detailnya ini, bisa ke kitab-kitab tersebut, tapi tidak sekarang pastinya. Kitabnya Ibnu Qayyim, muridnya beliau, itu lebih ashal, lebih mudah secara bahasa, dan lebih dan bahasanya lebih indah sebenarnya Ibnu Qayyim itu. Ya, beliau punya kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ya. As-Sawa'iq Al-Mursalah. Dan juga ada kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah ini banyak mengambil faedah dari kitab guru beliau itu Dar'ut Ta'arud tadi. Membantah Asy'ariyah. As-Sawa'iq Al-Mursalah itu ada yang ana punya 4 jilid, tapi 2 jilid, 1 jilid, 2 jilid, 1 jilid, tebal. Itu kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah merupakan salah satu kitab kesukaan ana ketika masih kuliah. Ana suka bawa kitab As-Sawa'iq itu. Bahkan ketika ana masih ingat sekali, masya Allah, waktu itu ana habis beli di Pustaka Ahmad namanya. Di Pustaka Imam Ahmad. Di dekat pasar, dekat masjid, apa itu namanya perempatan itu? Masjid Al-Ikhlas atau apa namanya? Al-Ikhlas bukan namanya. Yang perempatan itu. Nah, dulu masih di situ tokonya ya. Nah, itu ana juga beli As-Sawa'iq Al-Mursalah. Waktu itu pakai angkot, ana jalan. Di angkot di pasar Minggu itu ana saking pengen banget baca kitab ini sampai di warteg, ana makan di warteg. Ana sambil makan sambil baca kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah membahas beginian. Sambil makan di warteg gitu. Ya. Saking sukanya sama kitab, tebel kitabnya masya Allah. Ya, dan alhamdulillah sekarang alhamdulillah bisa Allah Ta'ala berikan kesempatan mengajar bab-bab semisal ini. Ala kulli hal, kitab-kitab Ibnu Qayyim itu lebih ashal dari segi ta'bir. Jauh. Ya. Maka kalau antum mau betul-betul lebih mendalami ilmunya Ibnu Taimiyah, maka mukaddimahnya adalah Ibnu Qayyim. Maksudnya pembukanya Ibnu Qayyim, kitab-kitab beliau. Bahkan untuk orang-orang awam pun, kitab-kitab beliau ini banyak bisa dipakai untuk kajian. Seperti Al-Fawaid, Ad-Da'wah Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi. Dan kitab-kitab lainnya, masya Allah. Atau yang lebih luas dalam masalah tazkiyatun nufus seperti Ighatsatul Lahfan. Masya Allah itu kitab-kitab beliau. Ya, ada juga kitab beliau yang memang membahas ilmu-ilmu berat. Dari ilmu alat dan lebih detail. Seperti kitab Bada'i'ul Fawaid. Ini kitab untuk tulabul ilm al-kibar. Atau untuk para ulama. Ala kulli hal, dua imam ini, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, mereka adalah ulama yang enggak bisa lagi ditemukan semisalnya. Kita lihat ulama-ulama rabbaniyin dari Saudi, di antaranya Syekh Utsaimin, itu pengaruh dua imam ini besar sekali kepada beliau. Antum akan temukan bahasanya Syekh Utsaimin sahal. Jadi kita bisa katakan Ibnu Taimiyah dengan beragam kitabnya masya Allah, itu bahasanya agak sedikit berat, tapi kalau antum faham, luar biasa itu bahasa. Nah, sebagai pembukanya untuk memahami Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Dan untuk memahami semua Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah ini, Syekh Utsaimin. Apa yang antum dapatkan dari Qawaid Muthla itu adalah pemikiran salaf dengan takbiran Syekh Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ibnu Qayyim. Begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan Tadmuriyah dan seterusnya dan seterusnya. Dan Syekh Utsaimin ini, bagaimana kok beliau bisa seperti ini, masya Allah, memberikan mu'allafat tentang akidah. Ya. Kita bisa tahu karena beliau adalah muridnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang mana As-Sa'di ini, pengaruh dua imam ini sangat kental kepada Syekh As-Sa'di. Maka begitulah ketika guru mempengaruhi muridnya. Ya, muridnya jadinya semacam copycat dan mengikuti alur pemikiran gurunya. Ini berarti betul-betul guru itu telah memberikan influence dan murid ini telah mendapatkan influence. Dan begitu. Dan sampai sekarang. Tidaklah antum dapatkan du'at salafiyin ahlu sunnah, melainkan tidak jauh-jauh dari bagaimana pemahamannya Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim dan para ulama setelahnya, terkhususnya ulama-ulama Rabbaniyin dari Saudi rahimahumullah. Ya, ulama-ulama Najd, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun orang yang paling terpengaruh dengan mu'allafat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Syekhul Islam Syekh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallahu taala. Taib. Wa mimma sudah jam segini ya. Taib, jam segini kita akan teruskan pada pekan depan ikhwan insyaallah taala. Ya, karena anak juga jam 7-an mau berangkat juga. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.